Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabu'unsi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji kitab Fiqih Muyassar. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas bab tentang haid dan nifas. Pembahasan ini termasuk di antara pembahasan yang cukup berat bagi para ulama, sehingga seharusnya kita juga sikapi dengan sikap sebagaimana sikapnya para ulama. Artinya tidak menganggap satu hal yang remeh, tidak menganggap satu hal yang yang rendahan, tapi ini adalah sebuah ilmu yang kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, makathtu fil haidi 9 sinin. Aku belajar fikih seputar masalah haid sepanjang 9 tahun. Dan ini sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Namun Masya Allah, untuk bisa memahami fikih tentang haid secara maksimal, secara universal, beliau rahimahullah membutuhkan waktu kurang lebih 9 tahun. Apalagi kita yang ilmunya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan ilmu beliau rahimahullah ta'ala. Tayyib. Dan insyaAllah kita akan membaca buku Fiqih Muyassar di bab ini dengan memberikan beberapa catatan yang bisa kita tambahkan. Ada dua hal yang perlu kita bahas terkait masalah haid. Yang pertama adalah, jadi fikih masalah haid secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan, cara menentukan keberadaan darah haid. Bagaimana cara menentukan keberadaan darah haid? Yang kedua adalah memahami hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami haid. Baik. Untuk bagian yang pertama, kita akan belajar tentang batasan. Seperti apa sih darah itu disebut sebagai darah haid, atau darah istihadhah, atau darah nifas? Dan kapan darah yang keluar dari seorang wanita itu masuk kategori haid, masuk kategori istihadhah? Dan bagian ini paling rumit. Karena banyak di antara wanita, ketika mereka mengalami haid, kadang tidak teratur. Tidak hanya tidak teratur dari sisi waktu, bahkan juga tidak teratur dari sisi sifat darahnya. Kadang agak kekuningan, kadang agak kecoklatan, kadang merah tapi pucat, dan aneka kondisi yang lainnya. Kadang keluar cuma dikit, nanti nggak keluar, keluar dikit, nanti nggak keluar lagi, dan seterusnya. Kemudian setelah kita memahami batasan haid, wanita ini mengalami haid, yang ini bukan haid, maka pelajaran berikutnya yang harus kita ketahui adalah hukum apa saja yang berlaku bagi wanita yang mengalami haid. Apa saja yang dilarang ketika haid, apa yang diperbolehkan, kemudian ketika wanita mengalami haid, ibadah apa saja yang bisa dia lakukan. Haid ketika berada di kota suci pada saat mau haji atau umroh. Haid ketika wanita sedang menjumpai bulan Ramadan, bolehkah dia menggunakan obat dan seterusnya. Dan ini juga pembahasan yang cukup menyita banyak materi, sehingga dalam masalah fikih haid tidak heran jika ulama sekelas Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, makathtu fil haidi 9 sinin. Aku belajar ilmu tentang masalah haid selama 9 tahun. Baik. Kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh penulis. Dan sebagaimana urutan yang tadi kita sampaikan, penulis kitab Fiqih Muyassar pertama akan membahas tentang batasan kapan wanita disebut haid dan kapan bukan haid. Yang pertama tentang definisi haid. Haid secara bahasa maknanya adalah as-sailan, aliran, sesuatu yang mengalir. Sehingga disebut haid karena dia mengalir. Karena itulah telaga dalam bahasa Arab disebut dengan telaga dalam bahasa Arab disebut sebagai haid, hadah, ya. Karena telaga adalah tempat menampungnya aliran-aliran sungai yang berada di sekitarnya. Disebut haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mohon maaf enggak fokus ya, karena ada suara ojek lewatnya. Telaga disebut haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut haud. Karena dia adalah tempat berkumpulnya aliran berbagai macam sungai yang berada di sekitarnya. Kemudian secara istilah haid didefinisikan dengan damun tabi'iyah wajibillah yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'luma ala sihhatil mar'ati min ghairi sababil wilada. Haid secara istilah didefinisikan dengan darah normal yang keluar dari dari dalam rahim, bukan leher rahim, ya, istilah yang lebih tepat apa? Jadi ada bagian leher rahim, ada bagian dalam rahim. Saya tulis saja dalam rahim, insyaallah Anda paham ya. Qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah, dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu, ketika wanita dalam kondisi sehat dan bukan karena sebab persalinan. Baik. Ini batasan haid secara istilah. Haid adalah darah normal yang keluar dari dalam rahim wanita. Dalam waktu tertentu, dalam kondisi sehat, ya, bukan karena kecelakaan, bukan karena ada luka di dalam, dan bukan karena sebab persalinan. Tayyip. Berarti kalau kita lihat, batasan dari haid ada satu, yang kedua, yang ketiga, wanitanya sehat, yang keempat, bukan karena sebab persalinan. Karena definisi itu batasan, ya. Sehingga kalau kita membuat definisi, berarti sama dengan memasang batasan. Apa batasan haid? Satu, dia itu darah normal. Makanya ketika wanita mengalami haid, dia sebenarnya dalam kondisi normal. Tidak haid itu tidak normal. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau mengalami haid pada saat haji, Aisyah menangis. Lalu Nabi SAW menenangkan Aisyah. Anafisti, kamu haid? Lalu Nabi SAW mengatakan, Dzaka syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid adalah darah yang ditetapkan oleh Allah untuk terjadi pada wanita, pada putrinya Adam. Sehingga haid itu sesuatu yang normal. Yang kedua, darah itu keluar dari dalam rahim. Dari dalam rahim artinya dia bukan keluar dari leher rahim. Tapi dia keluar dari qa'rur rahim, dari bagian dalam rahim. Yang ketiga, dia terjadi di waktu tertentu. Sehingga ada batasan waktu. Di mana kalau itu keluar darah, tidak disebut haid. Misalnya dari sisi usia. Darah itu keluar di usia sebelum waktunya. Misalnya seorang gadis, usia 6 tahun atau 5 tahun, keluar darah dari kemaluannya. Maka bisa kita pastikan ini bukan haid. Karena nggak mungkin usia 5-6 tahun dia balig. Sehingga dia bukan darah haid. Dalam kondisi ketika wanita itu sehat. Artinya darah itu keluar bukan disebabkan karena kecelakaan. Bukan disebabkan karena luka yang ada di dalam, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah bukan karena sebab persalinan. Jika darah itu keluar karena sebab persalinan, berarti ini masuk kategori nifas. Jika darah itu keluar karena sebab persalinan, berarti masuk kategori nifas. Baik, lima inilah batasan tentang apakah darah yang keluar dari wanita itu haid ataukah bukan. Selanjutnya, penulis mengatakan tentang awal waktu haid dan ujung dari waktu haid. Ya, sekarang kita akan sebutkan batasan dari sisi waktu. Batasan dari sisi waktu. Haid itu keluar, haid keluar pada waktu tertentu. Sekarang apa yang dimaksud tertentu ini? Pertama adalah batasan usia. Pertama, batasan usia. Mengenai batasan usia, untuk usia paling awal, ya, haid itu bisa terjadi di usia 9 tahun. Dan jika darah keluar sebelum usia 9 tahun, tidak disebut haid. Batas usia, batas awal adalah usia 9 tahun. Jika darah itu keluar sebelum 9 tahun, maka tidak disebut sebagai haid. Dan ini pendapat sebagian ulama, termasuk diantaranya adalah pendapat dalam fikih muyassar, juga pendapat Imam Syafi'i. Dan mereka berdalil, kenapa kok 9 tahun? Karena ada wanita di usia 9 tahun yang sudah baligh. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa beliau pernah menjumpai seorang wanita di usia 21 tahun sudah punya cucu. Wanita di usia 21 tahun sudah punya cucu. Sehingga dia menikah di usia 9 tahun. Lalu punya anak di usia 10 tahun. Anak pertama perempuan. Lalu anaknya ini nikah di usia 9 tahun. Atau 10 tahun, kemudian melahirkan anak setahun lagi setelah pernikahan. Sehingga wanita yang pertama, di usia 21 tahun, beliau sudah punya cucu. Maka perhitungan yang paling mepet, dengan usia 21 tahun sudah punya cucu, berarti dia sudah haid di usia 9 tahun. Sehingga realita lapangan ini dijadikan sebagai bukti bahwa haid bisa terjadi di usia 9 tahun. Karena itulah batas awal haid adalah 9 tahun. Batasnya adalah realita yang ada di lapangan. Realita yang ada di masyarakat. Yang dijumpai oleh para ulama. Andaikan di zaman sekarang ada wanita yang mengalami haid di usia 9 tahun atau kurang dari 9 tahun. Ada wanita yang mengalami haid di usia 8 tahun. Mungkin mereka akan mengatakan batas awal usia haid adalah 8 tahun. Intinya wallahu ta'ala alam, sebenarnya dalil yang mereka gunakan dalam hal ini adalah kondisi real yang ada di lapangan. Baik, ini batas awal. Kemudian batas akhir. Berapa batas akhir wanita mengalami haid? Sehingga disebut sebagai wanita menopause yang tidak lagi mengalami haid, sehingga nanti kalau sudah dianggap tidak lagi mengalami haid lalu keluar darah, maka tidak dihukumi haid. Berapa batas akhirnya? Di buku disebutkan bahwa haid terakhir ada di usia 50 tahun. Bil ghalib ala sahih, menurut pendapat yang lebih kuat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Idza balagatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haid." Apabila wanita itu sudah mencapai 50 tahun, maka sudah tidak lagi mengalami haid. Sehingga batas akhir usia adalah 50 tahun. Apa konsekuensinya ketika kita paham batasan usia ini? Konsekuensinya adalah apabila ada orang yang keluar darah sebelum 9 tahun, darah keluar sebelum 9 tahun, atau darah itu keluar setelah 9 tahun, maka darah ini bukan haid. Jika ada wanita yang mengeluarkan darah sebelum usia 9 tahun atau setelah usia 50 tahun, maka darah itu bukan haid. Karena bukan haid, ya, maka tidak berlaku semua hukum haid. Sehingga dia boleh sholat, dia boleh berpuasa, dan seterusnya. Baik, ini terkait batasan usia. Berikutnya adalah batasan waktu. Berikutnya batasan waktu. Batasan waktu, maka di situ ada batasan minimal. Berapa waktu minimal haid. Dan ada batasan maksimal. Berapa waktu maksimal haid. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau di buku, Fiqh Muyassar dinyatakan, As-sahihu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi innama yurja'u fihi ilal adati wal urfi. Pendapat yang kuat, tidak ada batasan waktu minimal maupun maksimal untuk darah yang keluar. Namun dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di tengah para wanita yang ada di masyarakat tersebut. Baik, ini pendapat yang pertama. Namun, apa yang disampaikan oleh penulis, yang sebenarnya penulis Fiqh Muyassar itu bermadzhab Hambali, ternyata tidak sejalan dengan penjelasan ulama Hambali yang lain. Di sini saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Mas'alatun qala wa aqallul haydi yawmun wa layla wa aktharuhu 15 yawman. Judul, penulis mengatakan bahwa minimal haid adalah sehari semalam, sedangkan maksimal haid adalah 15 hari. Lalu kata Ibnu Qudamah, hadha sahihu min madhhabi Abi Abdillah. Inilah pendapat yang kuat, riwayat yang benar dari pendapatnya Imam Ahmad. Wa qala al-Khallal, madhhabu Abi Abdillah la ikhtilafa fihi. Pendapatnya Imam Ahmad, tidak ada perbedaan dalam hal ini, bahwasanya batas minimal sehari semalam, batas maksimal 15 hari. Baik. Dan pendapat Imam Ahmad ini didukung oleh riwayat Atha' bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Qala Atha' al-haydu yawmun wahid. Wa qala Sa'id ibn Jubair aktsaruhu 13 yawman. Wa li-Syafi'i qawlan kar-riwayataini fi aqallihi wa aktsarihi. Baik. Wa qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa sahibahu aqalluhu 3 ayyamin wa aktsaruhu 10 lima rawa Wathilah ibn al-Asqa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aqallul haidi 3 ayyam wa aktsaruhu 10. Namun riwayat ini dhaif. Tentang batasan minimal dan maksimal, jumhur ulama mengatakan batasan minimal adalah sehari semalam. Tulis di sini bahwa batasan minimal haid adalah sehari semalam. ...24 jam. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat penulis, ya. Kitab Fiqh Muyassar yang tadi menyebutkan tidak ada batasan. Sehingga Bisa saja wanita itu mengalami haid setengah hari atau sekian jam dalam waktu sehari. Tapi kalau pendapat jumhur, haid itu minimal sehari semalam. Nah, yang dimaksud batasan minimal haid sehari semalam, bahwa darah itu keluar terus-menerus dalam waktu sehari semalam. 24 jam. Sehingga berdasarkan pendapat ini, maka sebatas spot, flek, atau yang keluarnya hanya sesaat, kemudian setelah itu berhenti, maka tidak disebut sebagai haid. Misalnya ada wanita yang dia misalnya mengalami spot. Spot, subuh. Setelah subuh, flek. Jam 7, ngeflek ya. Ngeflek, terus keluar terus. Jam 7 berhenti. Sampai duhur berhenti. Sholat duhur tidak? Sholat duhur. Kemudian jam 2 dia tidur. Bangun tidur ngeflek lagi. Nah biasanya kan sebelum haid kadang mengalami kayak gitu. Ngeflek-ngeflek dulu, besoknya baru haid. Nah kalau baru ngeflek seperti ini, maka tidak dihitung sebagai haid menurut pendapat jumhur ulama. Baik. Selanjutnya adalah batas maksimal. Batas maksimal menurut pendapat Imam Ahmad adalah 15 hari. Ini pendapat Imam Ahmad. Kemudian ada juga yang mengatakan batasannya 17 hari. 17 hari. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lain. Juga pendapat Asy-Syafi'i. Kemudian ada yang mengatakan batasan maksimalnya 13 hari. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Ulama tabi'in. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini juga pendapatnya Abu Hanifah dan bukan pendapatnya Abu Hanifah. Wa Abu Hanifah wa sahibah aqalluhu thalathatu ayyam wa aktaruhu ashra. Ada yang mengatakan batas maksimalnya 10 hari. Ini pendapat Abu Hanifah. Dan dua murid seniornya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wa qala Anas batas maksimalnya untuk Anas adalah 10 hari. Dan kata Imam Malik, laisa li aqalli haddun yajuzu an yakuna sa'atan li'annahu law kana li aqalli haddun lakanatil mar'atu la tada'u sholata hatta yamdi dhalikal hadd. Tidak ada batas minimal menurut Imam Malik, sehingga bisa saja haid itu dialami oleh seseorang meskipun hanya sesaat. Sehingga di sini batas minimal ada yang mengatakan tidak ada. Dan ini pendapat Imam Malik. Sebagaimana pendapat penulis Al-Muyassar. Dan ada yang mengatakan sehari semalam. Dan ini pendapat jumhur. Tayyib. Ala kullin. Ada banyak khilaf di situ. Dan seperti ini dipahami, dipelajari oleh para ulama. Kemudian dicari alasannya masing-masing. Makanya tidak heran. Jika sekali lagi Imam Ahmad mengatakan bahwa beliau belajar haid selama 9 tahun. Nah, kemudian disimpulkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa pendapat yang lebih mendekati di sini adalah dikembalikan kepada urf dan adah. Kebiasaan para wanita di masyarakat itu. Sehingga ketika kebiasaannya mereka haid sehari semalam, maka itu dijadikan sebagai batasan minimal. Demikian pula ketika kebiasaan maksimal haid adalah 15 hari, itu dijadikan sebagai batasan maksimal. Wallahu a'lam. Dan kami lebih cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan bahwa batasan haid adalah 15 hari. Dan insyaAllah pendapat ini yang lebih mendekati. Dan batasan minimal adalah sehari semalam. Baik. Kita hilangkan pendapat-pendapat yang lain. Di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwa haid adalah 15 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis. Naqisatu aqli. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma ra'aitu min naqisati aqlin wala dinin aghlaba li dhilubbin min kunna. Qalat wa ma nuqsanul aqli wad din? Amma faqala amma nuqsanul aqli fa shahadatu ra'ataini shahadatu rajulin. Wa amma nuqsanud dini fa inna ahadakunna tuftirna Ramadan wa tuqima ayyaman la tusalli. Ya, ada hadis yang seperti ini bunyinya. Baik. Coba kita baca. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, belum pernah aku lihat ada makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang, tapi dia bisa menguasai lelaki yang cerdas melebihi kalian, wahai para wanita. Qalat, lalu wanita itu tanya, dia enggak protes, tapi dia tanya. Tanya, kenapa mereka kok disebut sebagai nuqsanul aqli waddin? Qalat, wa ma nuqsanul aqli waddin? Wanita bertanya, lalu apa yang dimaksud kurangnya akal dan agama? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma nuqsanul aqli, untuk kurangnya akal, fa syahadatu imra'ataini syahadatu rajulin. Persaksian dua wanita itu sama dengan persaksian seorang lelaki. Saksi wanita itu kan minimal dua. Yang itu ekivalen dengan saksi lelaki yang jumlahnya cuma satu. Sehingga ketika wanita jadi saksi minimal dua. Kalau laki jadi saksi bisa satu. Baik. Berarti di sini kekuatan saksi untuk wanita itu sama dengan setengah lelaki. Kemudian beliau juga ditanya, apa yang dimaksud kurang agamanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kurang agamanya, kurang agama karena jika wanita mengalami haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa. Baik. Lalu, para ulama membuat kesimpulan seperti ini. Nabi SAW menyebutkan dua kekurangan wanita. Pertama, kekurangan dari sisi kekuatan akal, kekuatan ingatan, kekuatan daya ingat ya. Yang pertama adalah kekurangan dari sisi kekuatan daya ingat. Yang kedua, kurang dari sisi ibadah. Bagian yang pertama ini, wanita itu dalam Al-Quran setengahnya lelaki. Ya. Makanya persaksian wanita itu setengahnya lelaki. Dalam ibadah, Nabi SAW gak nyebutin dalam hadis di atas. Tapi kemudian ulama mengkiaskan. Jika nilai kekuatan ingatan wanita itu setengahnya lelaki, maka dalam ibadah juga dibuat yang sama. Sehingga di sini wanita juga maksimal setengahnya lelaki. Maksimal setengahnya lelaki. Baik. Lalu apa yang dimaksud setengahnya lelaki maksimal? Maksudnya adalah wanita ini tidak boleh meninggalkan sholat melebihi dari setengah umurnya. Sehingga kurang ibadahnya wanita, disamakan sebagaimana kurang kekuatan ingatan, yaitu setengahnya. Maka dari sini tidak boleh bagi wanita meninggalkan sholat lebih dari setengah umurnya. Nah, ketika tidak boleh lebih dari setengah umurnya, berarti haid tidak boleh lebih dari setengah bulan. Nah, itu yang dimaksud maksimal adalah 15 hari. Berarti haid tidak boleh lebih dari setengah bulan, maka haid maksimal 15 hari. Mafhum insyaAllah ya. Dipahami ya. Jadi cara pendalilan mereka dari hadis ini, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini untuk mengukur maksimal haid yang boleh terjadi pada wanita, yaitu 15 hari. Karena kalau lebih dari 15 hari, berarti dia tidak sholat lebih dari satu bulan, lebih dari setengah bulan. Berarti lebih dari setengah usianya dalam bulan itu. Dan itu tidak boleh. Ya, maksimal hanya 15 hari. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya pertama kali ketika membaca penjelasan ini, Masya Allah. Ya, betapa dalamnya ilmu ulama. Sehingga teks hadisnya seperti ini, tapi bisa disimpulkan sampai pada kondisi berapa batas maksimal wanita mengalami haid. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tahu batasan maksimal dan minimal wanita mengalami haid, yang di sini batasan minimalnya adalah sehari semalam. Sehari semalam, ya. Maka jika wanita mengalami haid yang kurang dari sehari semalam, ya, haid yang kurang dari sehari semalam, atau dia mengalami haid yang lebih dari 15 hari, gimana? Tandanya begini ya. Ini haidnya kurang dari sehari semalam, yang ini haidnya lebih dari 15 hari. Maka itu bukan haid. Bukan haid. Ya. Ini kesimpulannya, jika ada wanita yang keluar darah haid kurang dari satu hari semalam, atau lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar itu bukan haid. Baik. Semoga bisa dipahami dengan baik, insyaAllah. Ya. Nah, ini akan menjawab banyak keraguan para wanita. Biasanya ibu-ibu ketika mengalami haid yang panjang, itu ya. Itu yang panjang kan long tail-nya itu. Ya. Keruh, nggak putus-putus. Kekuningan nggak putus-putus. Sampai 12 hari, 13 hari nggak putus-putus. Bahkan sampai 15 hari, kadang belum putus. Nah, itu dibiarin aja. Sampai maksimal 15 hari. Begitu 15 hari, selesai. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ada kaidah yang mengatakan hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, Qul huwa adzan. Fa'tazilun nisa'a fil mahil. Mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid. Al-mahid di situ adalah tempat keluarnya haid. Tapi maknanya adalah haid. Mereka tanya kepadamu tentang haid. Qul, katakanlah, huwa adzan. Haid itu kotoran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan haid itu kotoran. Adzan. Qul huwa adzan, kotoran. Karena itu, selama keluar darah kotor ini, maka berarti wanita mengalami haid. Baik. Sehingga pada asalnya, setiap darah yang keluar dari wanita adalah haid. Nah, berdasarkan kaidah ini, maka apakah ada waktu minimal, apakah ada waktu minimal suci? Adakah waktu minimal suci? Maksudnya gimana pertanyaan ini? Adakah waktu minimal suci? Waktu minimal suci misalnya begini. Wanita mengalami haid tanggal 1 sampai 5. Lalu dia suci. Suci 2 hari, 3 hari, haid lagi. Sehingga dia suci cuma 3 hari. Adakah wanita yang mengalami suci seperti cuma 3 hari? Jawabannya, suci tidak ada waktu minimal. Di sini, suci tidak ada waktu minimal. Maka dia suci cuma 3 hari, terus haid lagi. Ya, ya haid. Karena hukum asal ketika keluar darah adalah haid. Berarti ketika darah itu berhenti, tidak haid. Karena itu tidak ada minimal suci. Adanya adalah minimal mengalami maksimal mengalami haid dan minimal haid. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya, penulis mengatakan ghalibul haid, dominan masa haid. Wa ghalibuhu sittun au sab'un. Dominan masa haid adalah antara 6 atau 7 hari. Dominan masa haid. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan kepada Hamnah bintu Jahsy. Ketika Hamnah mengalami mengalami istihadhah, Nabi SAW memberikan nasihat kepada Hamnah, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyam aw sab'ah thumma ightasili wa shalli 24 yawman aw 23 yawman kama yahidun nisa'u wa yadhurna limiqati haydihinna wa tuhrihinna. Lakukanlah haid sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu 6 atau 7 hari. Kemudian setelah itu kamu mandi dan silakan kerjakan sholat selama 24 atau 23 hari. Ya. Artinya kamu jangan mengalami haid, kamu jangan hitung sebagai haid selama 24 atau 23 hari. Sebagaimana umumnya wanita mengalami haid dan suci. Limiqati haidihinna wa tuhrihinna. Sesuai dengan waktu haid dan suci mereka. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa dominan masa haid adalah antara 6 sampai 7 hari. Apa fungsi dominan ini? Dominan ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi wanita yang haidnya tidak teratur. Atau wanita yang mengalami istihadhah. Sehingga dia tidak bisa punya acuan yang baku. Maka bisa menggunakan acuan dominan masa haid yang berlaku di masyarakat. Wallahu ta'ala. Baik, dan itulah fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Hamna bintu Jahsy. Yang Hamna bintu Jahsy ini pernah mengalami istihadah, lalu beliau tidak tahu gimana cara menentukan kalau ini suci dan bukan. Padahal darah itu terus keluar. Darah itu terus keluar. Nggak berhenti-berhenti. Ya. Akhirnya Nabi SAW meminta, acuanmu adalah silahkan lihat umumnya para wanita di tempatmu. Yang mereka mengalami haid antara 6 atau 7 hari. Sehingga ikuti acuan ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, sampai di sini penjelasan yang disampaikan oleh penulis terkait masalah batasan kapan wanita mengalami haid dan bukan haid. Saya tambahkan sedikit ya, masih ada 5 menit. Jadi, wanita dibagi 2. Atau bisa kita bagi jadi 3. Wanita dalam masalah haid bisa kita bagi menjadi 3. Pertama, pemula. Yang kedua, wanita normal. Normal itu haidnya tidak terus-menerus. Normal dalam arti tidak mengalami istihadah. Yang ketiga, wanita tidak normal. Gini ya. Benar gak ini? Eh, tidak normal. Kalau tidak normal sih, gimana? Eh, abnormal. Up-nya pakai P ya. Abnormal. Melebihi normal. Baik. Sehingga ini mengalami istihadah. Sudah? Untuk pertama pemula, berarti adalah wanita yang awal-awal mengalami haid. Maka di sini selama keluar darah dihitung haid. Selama keluar darah yang rentangnya sehari semalam dihitung sebagai haid. Nah, biasanya ketika dia mendekati balek itu ngeflek spot ya. Tapi cuman sebentar, ngeflek cuman sesaat. Setelah itu kosong. Nanti nge-flag lagi saat kosong lagi. Nah, kalau mengalami seperti itu, maka tidak dihitung sebagai haid karena spot bukan haid. Tapi kalau sudah keluar darah, tapi pucat. Ya, cuman berkepanjangan, dikit gitu ya. Seperti lendir yang dia nggak putus-putus. Tapi darahnya pucat. Nah, maka itu sudah dihitung sebagai haid. Lu kok pucat? Ya, karena dia pemula. Nanti lama-kelamaan akan semakin memerah-memerah, bahkan sampai berwarna hitam. Nah, kemudian wanita normal, tidak mengalami istihadah. Artinya, masa berhentinya, masa sucinya panjang. Dia kalau haid, paling cuma 5 hari, 6 hari, 7 hari. Ya, maksimal paling 10 hari atau belasan hari. Nah, setelah itu kosong. Tidak ada darah yang keluar. Maka berarti dia wanita normal, tidak mengalami istihadah. Nah, untuk jenis wanita ini yang dia tidak mengalami istihadah, dia wanita normal, maka kaidahnya adalah setiap darah yang keluar sama dengan haid. Karena hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah haid. Yang kaidah ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 222. Baik, kemudian yang ketiga adalah wanita abnormal, yaitu wanita yang mengalami istihadah. Ini darah nggak pernah putus. Darah nggak pernah putus sampai bisa hitungan tahun, ya, bulan, atau yang lainnya. Sehingga terus keluar darah. Nah, untuk wanita abnormal ini yang dia mengalami istihadah, maka acuan haidnya dikembalikan kepada urf wanita di sekitarnya. dikembalikan kepada uruf wanita yang ada di sekitarnya. Ya, gimana ibunya, gimana saudarinya, gimana bibik-bibiknya. Ya. Sehingga dengan uruf wanita yang ada di sekitarnya, terutama kerabatnya, berarti bisa diketahui. Oh, ibunya dulu ketika haid ya, paling kalau nggak 7 hari, ya 8 hari. Bibik-bibiknya juga seperti itu, antara 6 sampai 7 hari. Nah. Sehingga dia bisa lihat, berarti kebiasaan wanita di sekitar saya adalah sekian. Nah, itu yang dijadikan sebagai acuan. Sebagaimana fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Hamna bintu Jahsy. Silahkan kamu lakukan haid ya, sesuai dengan ketetapan Allah dalam waktu 6 atau 7 hari. Ya. Kemudian setelah itu mandi dan sholat. Meskipun darah bisa jadi masih keluar. Karena ini darah istihadah dan hukum wanita yang mengalami istihadah sama sebagaimana wanita suci. Artinya tidak mengalami haid. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah di kajian malam hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair, Ustaz. Ini ada tidak banyak pertanyaan yang sudah masuk. Ada 4. Baik, saya langsung mulai ke pertanyaan pertama. Saya share screen, insyaAllah. Nah, silakan. Silakan. Ustaz, usia saya 53 tahun lebih. Sampai sekarang saya masih haid setiap bulan selama lebih kurang seminggu. Apakah itu tidak dianggap darah haid karena usia di atas 50 tahun? Itu bagaimana, Ustaz? Nah, ulama beda pendapat terkait batasan usia haid untuk yang maksimal. Ada yang mengatakan enggak ada batas, dan itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka selagi keluar darah haid, apalagi normal yang haidnya teratur antara 6 hari, 7 hari, 8 hari, dan dari dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, sehingga sekalipun usianya sudah lebih dari 50 tahun dan siklus kebiasaan ini tidak bergeser, maka kata Syekhul Islam, ya dia dihukumi sebagaimana wanita haid. Tapi berbeda dengan pendapat yang tadi disampaikan oleh penulis, bahwa batas maksimal haid adalah usia 50 tahun. Berarti jika usianya 53 tahun lebih, dan masih keluar darah, tidak dianggap sebagai haid. Wallahu a'lam. Kalau tidak dianggap sebagai haid, berarti apa? Istihadah, tidak menghalangi puasa maupun sholat. Ya. Namun tadi kami ingatkan ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sebelum ke penanya yang mengangkat tangan, yang kedua yang itu pertanyaan. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya di saat akan tawaf ternyata ada flek hitam dan tetap tawaf atas arahan akhiyah bimbing yang bimbing kami saat umroh. Karena hanya bisa ngecek setelah kembali ke hotel, terlihat flek bercampur dengan darah yang belum merah. Apakah diterima tawafnya, Ustaz? Nah, wajazakumullah khairan. Wanita haid tidak boleh tawaf. Nabi SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada Aisyah, apa yang boleh saya lakukan ketika saya dalam kondisi haid di posisi haji, lalu Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira antatufi bil baitil atik. Silakan kamu lakukan apapun sebagaimana dilakukan oleh jamaah haji yang lain selain tawaf di Ka'bah. Sehingga itu jadi dalil bahasanya tawaf tidak boleh. Dan penulis juga menyebutkan bahwa di antara yang dilarang untuk dilakukan bagi wanita haid adalah tawaf. Karena itu tidak boleh tawaf ketika haid. Nah, yang jadi masalah, apakah flek hitam itu haid ataukah bukan? Jika hanya ngeflek sekali, terus setelah itu tidak keluar lagi alias kering, maka flek itu tidak dihitung sebagai haid. Wallahu alam. Tapi kalau berlanjut terus, ya, begitu setelah ngeflek saat tawaf terus-terusan sampai keluar darah-darah banyak, ya, meskipun sudah di hotel, berarti tadi tawafnya batal dan nanti diulang. Ya. Wallahu alam. Baik, berikutnya yang mengangkat tangan Yuliza, Yuliza dari Bekasi, silakan diambil mikrofon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begini Ustaz, saya pernah haid satu minggu. Setelah itu berhenti satu minggu, kemudian pada hari ke-8-nya haid lagi gitu. Apakah itu termasuk darah haid? Nah, yang kedua haid kedua ini jadi agak lama Ustaz. 15 hari, tapi 3 harinya yang lancar gitu. Selanjutnya hanya sedikit-sedikit aja gitu, tapi masih merah sampai hari ke-15-nya tinggal seperti kecoklatan gitu. Apakah itu masih termasuk darah haid, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Nah, wallahu ta'ala alam, dua-duanya haid. Sehingga saat Anda keluar darah selama sepekan, terhitung haid. Dan kemudian keluar lagi bersambung selama 15 hari juga terhitung haid. Karena acuan kita adalah tidak ada batas minimal waktu suci. Ya. Anda sucinya cuma sehari terus haid lagi. Meskipun suci sehari berarti sudah memutus hubungan haid pertama dengan haid yang kedua. Dan ketika haid kedua dalam waktu yang lama, ya maka Anda tidak boleh melakukan sholat atau ibadah yang lainnya yang dilarang ketika haid. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya yang menjadi pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau wanita yang lupa berapa hari hutang puasa karena haidnya, berapa lama menggantinya dengan masa haid 6-7 hari atau memakai yang waktu terlama haid 15 hari Ustaz? Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Pertama, untuk wanita yang mengalami lupa ketika mau mengkodok puasa, berapa lama saya belum mengkodok puasa? Satu hal perbuatan dosa jika ada orang yang punya utang puasa tapi tidak dikodok sampai masuk Ramadan berikutnya. Perbuatan dosa. Jangan sampai itu dilakukan oleh seorang muslimah. Nah, sehingga dia harus selesaikan qadanya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Karena itu, sebenarnya tidak ada istilah menunda sampai bertahun-tahun. Kalau itu terjadi, berarti memang orangnya sempat meremehkan masalah qada puasa dan itu perbuatan dosa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana jika mau kodok tapi lupa jumlahnya? Lupa jumlah hari yang dulu mengalami haid ketika Ramadan. Maka jawabannya adalah, sekarang Anda mengalami haid atau tidak? Oh, masih produktif, masih mengalami. Baik, mohon diperhatikan biasanya haid berapa hari dalam waktu sebulan. Ya, biasanya kalau tidak 8 hari, ya 9 hari. Sudah? Berarti qada puasa dilakukan 8 hari kali. Ya. Tadi kan antara kalau tidak 7, ya 8 hari. Ya. 7 atau 8 hari. Kebiasaannya kayak gitu. Lalu dia tidak puasa selama misalnya 5 tahun. Dia sudah meninggalkan puasa qada selama 5 tahun. Maka bagaimana jumlah total qadanya? Di sini ada dua kemungkinan. 7 kali 5. Ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah 8 kali 5. Sehingga antara 35 hari sampai 40 hari. Nah, berarti ada batas atas, batas bawah. Nah, kalau melihat seperti ini, Anda gunakan batas atas yang banyak. Kenapa? Biar nanti puasanya banyak. Dan kalau puasanya banyak, mengukurkan kewajiban. Ya, Anda yakin, saya sudah qada semuanya. Bahkan kadang lebih. Bahkan bisa jadi apa? Lebih. Karena lebih, ya insya Allah, mengukurkan kewajiban. Wallahu'alam. Nah. Alhamdulillah. Saya share screen lagi, Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya masalah pendarahan ketika kandungan berusia 6 minggu. Apakah tetap diwajibkan sholat 5 waktu atau dihukumi secara nifas? Wajazakallah. Wajazakallah khairan. Baik. Sebentar, agak diulang, Pak. Cuma diulang, Pak. Baik. Saya fokus dulu. Ini saya mau bertanya. Pendarahan ketika hamil 6 minggu. Ya. Hamil 6 minggu itu berarti baru 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Baik. Ulama berbeda pendapat apakah wanita hamil bisa haid. Ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hamil bisa haid. Ya, sehingga kalau keluar darah dan sesuai dengan kebiasaan sebelumnya atau cirinya sesuai dengan kebiasaan dari yang keluar sebelumnya, maka ini dihukumi haid. Yang kedua, tidak bisa haid. Bisa ditampilkan? Oh ya, share screen, saya lupa ya. Maaf, afwan. Alhamdulillah. Ada khilaf di antara para ulama, ada dua pendapatnya. Apakah wanita hamil bisa haid ataukah tidak bisa haid? Ada yang mengatakan wanita hamil bisa haid. Ada yang mengatakan tidak bisa haid. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati ini. Ini lebih kuat. Lebih rajih. Dengan dalil bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah menceraikan istrinya di saat istrinya sedang haid. Lalu dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau diperintahkan murhu fal yuraji'ha thumma yutallikha ba'da an tahura aw hamilan. Perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya yang dicerai ketika sedang haid. Setelah itu, kalau mau dicerai lagi, maka cerai setelah dia suci atau hamil. Baik. Di situ, Ibnu Umar mendapatkan keterangan bahwa menceraikan ketika haid tidak boleh. Tapi cerai ketika wanita itu hamil, boleh. Berarti sepanjang hamil, boleh tidak terjadi perceraian? Boleh. Berdasarkan hadis ini. Berarti kalau wanita hamil keluar darah, tidak dihukumi haid. Karena cerai ketika haid, hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Karena itulah, jika keluar darah di kehamilan sekian minggu, tadi 6 minggu ya, 1,5 bulan, maka tetap dihukumi. Dihukumi tidak haid, tapi darah istihadhah. Sehingga wajib sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Ana berusia 46 tahun dengan 3 anak. Punya siklus haid tidak teratur, setiap bulannya selalu maju 10 hari. Tapi 2 bulan ini, Oktober dan November, tidak haid. Apakah sudah masuk menopause? Apakah boleh minum obat pelancar haid? Apa hukumnya apabila saya meminum obat tersebut? Jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Nah. Jika sudah putus haid atau tidak haid selama 2 bulan di usia sekian tahun tadi ya, 47 tahun ya. Berapa tahun, Pak? 46. 46 tahun. Di usia 46 tahun tidak mengalami haid, apakah menopause? Jawabannya apakah nanti dia mengalami haid atau tidak? Tidak tahu. Ya. Cuman 2 bulan ini misalnya tidak mengalami haid. Maka jangan langsung menghukumi menopause. Sehingga nanti kalau keluar darah lagi, tidak dihukumi haid. Kita tidak hukumi demikian. Ya selama Anda tidak keluar haid, ya sudah. Berarti statusnya wanita yang tidak haid, suci. Sehingga wajib sholat, puasa, dan seterusnya. Kok nanti di belakang keluar haid, nanti di belakang keluar darah haid, maka ya dihukumi haid. Meskipun usianya sudah mendekati 50 tahun. Wallahu a'lam. Nah. Itu pertanyaan terakhir nih Ustaz untuk malam ini. Bismillah. Izin bertanya. Saya biasanya haid 4 atau 5 hari. Ketika hari keempat, saya sudah merasa bersih, kemudian saya mandi dan sholat maghrib sampai subuh seperti biasa. Jika pagi hari diajak berhubungan suami istri, ternyata pas setelah berhubungan, seperti ada sisa darah sedikit sekali. Apakah sebenarnya saya belum suci ketika berhubungan? Bagaimana menyelesaikan Ustaz? Baik. Jika yang keluar ketika berhubungan hanya sebatas flek, ya, maka ini bukan haid. Karena haid tadi ya, dia harus ada rentang selama sehari semalam. Dan kadang normal terjadi seperti itu. Ibu-ibu misalnya setelah suci dari haid, ada 1-2 bercak darah yang tertinggal di dalam. Dan itu tidak keluar. Sampai ketika melakukan hubungan badan, itu baru keluar. Dan yang kami pahami, itu bukan haid. Jika sang ibu sudah yakin, sebelumnya telah kering. Ya, sebelumnya telah kering. Dan kering, kering dari haid. Nah, suci haid. Kering dari haid atau suci haid itu ada dua ya. Pertama, ditandai dengan darah terputus. Sudah tidak lagi keluar. Yang kedua, keluar lendir putih. Keluar lendir putih. Ini sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, La ta'jalina hatta takhruji. Hatta takhruja al-qassah al-baydha. Hatta tarayin. Aisyah mengatakan, La ta'jalna hatta tarayna al-qassah al-baydha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan buru-buru bersuci sampai kalian melihat al-qassah al-baydha. Apa yang dimaksud dengan al-qassah al-baydha? Ada dua pendapat ulama tentang qassatul baydha. Pendapat pertama mengatakan bahwa qassah baydha adalah cairan putih. Al-baydha itu artinya putih ya. Abyad baydha. Artinya adalah cairan putih. Yaitu lendir putih, lendir bening yang keluar pasca haid. Dan itu tanda suci. Tapi tidak semua wanita bisa mengeluarkan atau keluar lendir bening ketika selesai haid. Sehingga makna qassah baydha yang kedua ini adalah lendir bening. Atau lendir putih. Mana qassah baydha yang kedua adalah kapas tetap putih. Sehingga kapas ketika dimasukkan ke tempat keluarnya haid, dia nggak meninggalkan bercak apapun. Nah, tetap putih. Dan itu juga makna dari qasatul baidah. Dan itu yang dimaksud darah terputus. Sehingga dari keterangan Aisyah ini, para ulama mengatakan suci dari haid tandanya dua ini. Kalau enggak darahnya terputus, keluar dari putih. Maka kalau Anda memastikan bahwa sebelum berhubungan sudah tidak ada lagi darah yang keluar, ya, maka insya Allah berarti Anda sudah suci dan selanjutnya wajib mandi. Tapi jika sebelum berhubungan masih ada lendir, masih keluar sufroh, kekuningan atau keruh, maka Anda berarti di posisi masih haid dan tidak boleh melakukan hubungan badan. Wallahu a'lam. Naam. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, jadi mungkin kita ini berarti minggu depan kita masih membahas bab ini, Ustaz, karena masih belum selesai. Baik, insya Allah masih bahas bab haid. Baik, okay. Baik, ada yang rasain? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada? Tidak ada. Tayyip. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang istihadhah, kemudian nifas, dan batasan-batasannya. Baru setelah itu kita akan bahas tentang hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami haid. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.